Mitra bisnis, meskipun upaya pemberantasan judi sering dilakukan oleh aparat kepolisian, tapi harus diakui, sampai saat ini, judi gelap mulai dari yang kelas receh sampai ratusan juta bahkan miliaran rupiah masih marak terjadi di Indonesia. Dan sudah menjadi rahasia umum kalau sebagian dari uang judi gelap ini mengalir ke oknum yang membekingi praktek ini. Untuk itu, muncul usulan agar judi dilegalkan secara terbatas dan dilokalisasikan di pulau tertentu yang terpencil, sehingga lebih mudah untuk diawasi dan uangnya pun bisa masuk ke kas negara atau Pemda setempat. Hal ini sudah banyak dilakukan di banyak negara, bahkan Malaysia yang negara Islam pun punya genting Highland. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan model senior Soraya Hak. Mbak Soraya, bagaimana komentar Anda? Saya setuju dengan prinsip ketika sebuah negara mau maju, kita harus dapat menampung semua perbedaan dari yang positif, negatif. Karena kita hidup ini kan selalu berada dalam dua sisi mata uang. Dalam satu sisi memang ada hal-hal yang baik yang ingin kita sampaikan, tapi juga kita tidak bisa menutup mata. Ada hal-hal di luar kemampuan kita yang manusia selalu melakukan, yaitu perjudian, atau misalnya ada beberapa hal yang saya setuju dengan salah satu dari Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin, yang menjadi favorit saya untuk melegalkan yang namanya perjudian. Karena walaupun mungkin sekarang tidak dianggap menjadi sesuatu yang legal di ibu kota kita, bahkan di Indonesia, tapi itu pun tetap ada walaupun bentuknya terselubung dan dalam keadaan situasinya tetap berjalan di bawah sebuah negara hukum begitu. Jadi apa salahnya kita mengatakan silakan yang mau judi-judi, yang mau beribadah-beribadah, yang mau sekolah-sekolah, yang mau berbuat baik silakan gitu, karena hidup ini kan sebetulnya pilihan. Memang waktu itu pemasukan Pemda dari judi cukup besar ya Mbak? Kalau secara data signifikan pemasukan lebih tertolong oleh masalah judi, saya tidak tahu secara pasti karena saya tidak pernah bermain untuk urusan politik, tapi kalau dilihat dari sebuah negara yang mau maju atau kota yang mau maju itu kan harus ditampung semua aspirasi baik yang secara positif maupun negatif. Satu-satunya gubernur yang bisa merealisasikan itu adalah Ali Sadikin, walaupun itu ditentang oleh banyak pihak. Tapi ya itulah yang namanya mau maju, dari semua aspek harus bisa dipertemukan, bisa menjadi sebuah solusi untuk hidup berbangsa. Itu aja sebetulnya. Kalau mau lihat pemasukan, ya saya pikir kita harus masuk, kita harus berkesimpung di dalamnya, sehingga kita bisa melihat apakah itu memang menjadi sebuah hal yang baik buat kemajuan, atau menjadi hal yang akhirnya memperburuk citra daripada negara itu, kan? Usulan lokasi judi itu di pulau-pulau terpencil, Mbak? Iya, nggak apa-apa. Toh juga kita banyak kepulauan yang nganggur, daripada pulau yang nganggur dimanfaatkan, begitu kan? Dan salah satu pemanfaatan yang ada bisa dimasukkan ke dalam bentuk pariwisata, kayak Las Vegas, gitu kan? Salah satu daya tarik. Sebetulnya perjudian, walaupun ini diharamkan dalam sebuah agama, tapi kan ini ada salah satu bentuk kebudayaan yang bisa dimasukkan ke dalam satu bentuk kepariwisataan yang ada. Jadi ini kota yang tidak mati, 24 jam terus hidup, dan itu mendapatkan sebuah pemasukan yang baik buat negara. Selain daripada TKW, kita cukup tinggi masukin devisa buat negara kita, tapi kan siapa tahu dari judi bisa membuat hutang-hutang kita juga tertutupilah secara perlahan. Demikian Soraya Hak dan saya Rizal Andika.